wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita masuk di bab yang baru. Bab al-khawfu minasyirk. Ya. Babul khawfi minasyirk. Nah, ini perhatikan ya ikhwah. Ini luar biasa penyusunan bab dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah beliau memuat di awal bab mengenai tauhid, makrifat hakikat tauhid, kemudian beliau memulai bab dengan bab fadlut tauhid, keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadzunub, bahwa tauhid menghapuskan dosa. Kemudian terakhir kemarin yang kita bacakan, beliau membawakan bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bi ghairi hisabin wala adab. Siapa yang merealisasikan tauhid maka dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Setelah itu beliau membawakan bab al khauf minasyirk. Bab takut dari kesyirikan. Ini penting karena tauhid tidak akan sempurna, tidak akan terrealisasi kecuali seorang hamba menjauhi kesyirikan. Bukan hanya seorang hamba beribadah hanya kepada Allah, namun juga dia mesti menjauhi kesyirikan. Nah, menjauhi kesyirikan, tidak terjerumus kepada kesyirikan, itu tidaklah mungkin terrealisasi. Tidaklah mungkin tergapai, kecuali jika orang tersebut mengetahui hakikat kesyirikan. Orang Arab sering mengatakan, Arab tu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rif asyarra minal khairi yaqa fihi. Aku mempelajari keburukan bukan dalam rangka untuk terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Bukan untuk melakukan keburukan tersebut. Namun barang siapa yang tidak kenal keburukan, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada keburukan tersebut. Karena dia gak tahu itu adalah keburukan. Betapa banyak orang melanggar lalu lintas disebabkan dia gak tahu peraturan. Bahwasanya itu adalah dilarang. Akhirnya dia terjatuh ke dalam pelanggaran. Ketika ditilang, ada uzur gak dari polisi, uzur bil jahil gitu? Saya gak tahu pak, ini saya kira lu boleh lurus, segala macam. Saya pernah ditilang begitu, gak ada uzur bil jahil. Tilang-tilang aja. Allah musta'an. Saya benar-benar gak tahu waktu itu. Nah demikianlah. Ya, oleh karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, yushaku antan quda urul islam urwatan urwah. Idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif al jahiliyah. Tali Islam yang ada pada seseorang akan terlepas seutas demi seutas. Apabila dia tumbuh hidup dalam Islam tapi dia enggak kenal jahiliyah, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam perkara jahiliyah. Karena kenapa? Dia enggak tahu mana jahiliyah, mana bukan. Nah, begitu juga seorang ketika dia tidak mengetahui apa itu kesyirikan, contoh-contoh kesyirikan, hakikat kesyirikan, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Apa sebab? Karena dia tidak tahu itu ada kesyirikan. Dia tabrak, dia terjang, ternyata itu ada kesyirikan. Ya dan billah. Nah, ini penting sekali seorang untuk mempelajari hakikat kesyirikan. Tidak cukup dia mempelajari hakikat tauhid. Tidak sempurna tauhid seseorang sampai dia menjauhi kesyirikan. Kesyirikan itu akan dapat dipahami, akan dapat dijauhi apabila seorang mengetahui hakikat kesyirikan. Bisa dipahami sini ya? Nah, sebagaimana ya, seorang gak bakal mengetahui nilai sehat kecuali setelah dia mengetahui bahaya mudarat kalau sakit. Seorang gak akan mengetahui nilai cahaya kecuali ketika dia mengetahui kegelapan yang menimpa orang yang tidak ada cahaya. Begitu juga seorang tidak akan paham, tidak akan mengerti kimah nilai tauhid kecuali bagi orang yang tahu bahaya kesyirikan, bagi orang yang mengerti hakikat kesyirikan sehingga dia menjauhinya dan dia merealisasikan ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah, maka jadilah dia orang yang bertauhid dengan pemahaman yang sempurna, dengan aplikasi dua rukun tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ngerti sini? Baik, kita bacakan di sini ayatnya. Wa qaulillahi ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke sini juga ini penting ini ya. Ada sekarang sebagian orang yang menyatakan, buat apa sih kita pelajari ya keburukan, buat apa sih kita pelajari syirik-syirik, pembatal keislaman. Udah kita beribadah aja. Kalau mau bertauhid, bertauhid aja. Ah ini gak paham. Ah ini gak paham. Bahwasanya kita mempelajari kesyirikan untuk menjauhi diri kita dari kesyirikan tersebut. Bisa dipahami sini? Ah, dan untuk nasihat kepada orang-orang terdekat kita, kepada keluarga kita, orang yang di sekitar kita, dan umat secara umum dari bahaya kesyirikan. Dari bahaya kesyirikan. Nah, Syekh membawakan bab-bab al-khauf min al-khaufu al-babul khaufi min asyirki wa qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ini surah An-Nisa ayat 48. Allah taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni ayyushraka bih, Allah disekutukan. Allah tidak mengampuni jika Allah disekutukan dalam hal ibadah. Artinya Allah tidak mengampuni apabila Allah disekutukan dalam ibadah, ketika hamba memberikan ibadah kepada selain Allah, yang ibadah itu adalah hak Allah, yang ibadah itulah hanya wajib diperuntukkan kepada Allah, diberikan kepada selain Allah. Maka ini Allah disekutukan. Dan ketika orang memberikan ibadah kepada selain Allah, dia mati dalam keadaan belum bertaubat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ayat ini berlaku buat dia. Wa yaghfiru maduna dari kalimah yasha. Wa yaghfiru maduna dari kalimah yasha. Dan Allah mengampuni, Allah dapat mengampuni duna dari dosa di bawah kesyirikan. Dosa besar, bid'ah yang tidak sampai kafir. Lima yasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ini bantahan terhadap kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Kaum Khawarij dan Mu'tazilah menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar pasti pasti apa? Tidak diampuni, masuk neraka. Nah, ini perhatikan. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima, dan barang siapa yang menyekutukan Allah dalam ibadah, berbuat syirik kepada Allah, faqad iftara, maka dia telah melakukan kedustaan, itsman, dan melakukan kedustaan, sebuah dosa yang 'aziman, yang besar. Nah, Syekh Al-Qarawi mulai menjelaskan di sini mufradat atau kosakata syarhul kalimat, beberapa penjelasan dari kosakata yang terdapat di ayat di atas. Ayat di ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni jika Allah disekutukan. Ya, la, apa maknanya? La yaghfiru li abdin, Allah tidak akan mengampuni seorang hamba, laqiyahu, yang hamba tersebut berjumpa dengan Allah, ya'budu ma'ahu, ketika hamba tersebut hidup dia beribadah, ma'ahu wa ghairahu, dia beribadah kepada Allah, tetapi di samping itu juga dia beribadah ghairahu, kepada selain Allah. Aw yasrifu lahu syai'an min anwa'il ibadah, atau hamba tersebut memalingkan sedikit saja dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Ini syirik. Ini namanya syirik. Makanya perlu dipahami apa perbedaan musyrik dengan kafir. Setiap musyrik pasti kafir, tidak setiap kafir musyrik. Bisa dipahami sini? Musyrik beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Kafir. Nah, kalau kafir, dia tidak beribadah kepada Allah. Dia dalam artian beribadah kepada selain Allah. Atau dia tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, ini namanya kafir. Tapi musyrik, kafir. Tidak setiap kafir, musyrik. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Di antaranya, ialah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Di soal jawab, ya, syarah Nawakidul Islam. Ya, di bagian akhir. Nah, kemudian. Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Ya, dan Allah dapat mengampuni dosa selain dari syirik di bawah itu. Yaghfiru jami'a dzunub ghairu syirki, yaitu Allah dapat mengampuni segala dosa yang itu bukan syirik. Nah, perhatikan ya ikhwah di ayat yang atas dulu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Nah, kata para ulama, ini ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Allah tidak akan mengampuni, Allah disekutukan. Ini mencakup dua syirik. Syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah, dan membuatkan pelakunya itu kufur keluar dari milah dari Islam. dan menyebabkan pelakunya, amal pelakunya terhapus semuanya. Semuanya. Dan menyebabkan pelakunya haram masuk surga, kekal di neraka. Ini syirik apa? Akbar. Nah, kalau syirik asghar, kata para ulama, ini ada dua qaul, dua pendapat. Kata para ulama, ayat ini juga mengenai pelaku syirik asghar. Syirik kecil, misal riya, sum'ah, ya, nanti akan disebutkan di sini contohnya. Ya. Namun perhatikan ya ikhwah, ketika Allah mengadab pelaku syirik asghar, ya dan billah, Allah tidak mengekalkan pelaku syirik asghar di neraka. Perhatikan di sini. Ya, kalau pelaku syirik akbar kekal di neraka. Kalau syirik asghar tidak. Berikutnya juga lagi, pelaku syirik asghar amalannya terhapus yang dia beramal syirik asghar di situ. Misal dia sholat zuhur karena ingin dilihat, karena sum'ah ingin didengar. Yang terhapus hanya sholat zuhur itu saja. Ya, yang terhapus hanya sholat zuhur itu saja. Artinya amalan dia yang lain sebelumnya ataupun sesudahnya yang ikhlas kepada Allah, yang murni kepada Allah tanpa riya, tanpa sum'ah, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah gugurkan. Paham sini? Bahkan para ulama berbeda pendapat mengenai digugurkannya ibadah yang di dalamnya tercampur syirik asghar. Misal tadi seorang hamba sholat zuhur riya. Nah, para ulama mengklasifikasi, membedakan. Misal dua rakaat awal ikhlas. Dua rakaat awal ikhlas. Ikhlas pada Allah. Dua rakaat terakhir riya. Maka yang gugur, kata sebagian ulama, ini kata Syekh Shalal Fauzan, dia Natul Mustafid, yang gugur, yang terhapus ialah dua rakaat yang riya. Dua rakaat yang ikhlas itu maka apa? Diberikan pahala oleh Allah. Namun kata Syekh Al-Utsaimin di Qaul Mufid, semuanya batal. Semuanya gugur. Paham enggak sini? Nah, ini. Nah, kemudian pelaku syirik asghar, ya, itu tidak akan kekal di neraka. Dia tidak keluar dari Islam. Dia tetap dinamakan apa? Muslim. Muslim. Dan dia tidak haram masuk surga. Artinya dia bisa masuk surga. Nah, ini satu pendapat yang ada mengenai syirik akbar dan syirik asghar di ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Nah, pendapat yang berikutnya mengenai syirik asghar, kata para ulama, itu diposisikan seperti dosa besar. Artinya apa? Tahta masyiatillah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Syirik asghar tahta masyiatillah. Diposisikan seperti dosa besar. Ya, diposisikan seperti dosa besar di bawah kehendak Allah. Apabila Allah kehendaki, Allah ampuni dengan hikmah Allah. Ya, dengan rahmat Allah. Apabila Allah kehendaki, Allah azab dengan hikmah dan keadilan Allah. Perhatikan. Ini mengenai ayat ini. Nah, pendapat yang rajih ialah, yang kuat ialah pendapat yang pertama. Bahwa ayat ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, bahwa ayat ini masuk dalam cakupan syirik akbar dan syirik asghar. Cuman perbedaannya tadi. Ingat ya, perbedaannya tadi apa? Syirik akbar mengekalkan pelakunya di neraka. Syirik asghar walaupun diazab, sama-sama diazab, tidak Allah ampuni, tidak kekal di neraka. Syirik akbar menyebabkan amalan semua pelakunya itu hapus semua. Sebelum atau sesudahnya, selama dia tidak bertobat. Semuanya. Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, wahai Nabi, terhapus seluruh amalanmu dan kau menjadi orang yang merugi. Nah, kalau pelaku syirik asghar, yang gugur amalnya ialah ketika amalan dia yang tercampur syirik asghar tadi. Itu pun para ulama berbeda pendapat. Apakah semuanya atau ketika dia syirik asghar saja. Kayak tadi, sholat zuhur 4 rakaat, 2 rakaat ikhlas, 2 rakaat riya. Pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalal Fauzan di Yanatul Mustafid ialah dipisah. Yang ikhlas dapat pahala 2 rakaat. Yang riya 2 rakaat itu yang gugur. Paham enggak sini? Tapi kata Syekh Al-Utsaimin apa di Qaul Mufid, semuanya gugur. Itu aja amalan dia sebelumnya, setelahnya yang ikhlas diterima oleh Allah, tidak Allah gugurkan. Ngerti sini? Ya, apalagi tadi perbedaannya pelaku syirik akbar haram masuk surga, kekal di neraka. Syirik asghar tidak. Ini bisa dipahami. Bisa dipahami sini ya. Ngeri ini syirik asghar. Nah, berikutnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha yaghfiru dzunuba jami'an min ghairi syirk. Yaitu Allah dapat mengampuni semua dosa. Tapi ini perlu diperhatikan, ini tahta masyiatillah. Ini wayaghfiru maduna dzalika liman yasha. Dan Allah dapat mengampuni seluruh dosa sekehendak Allah. Kata Syekh, yaghfiru jami'a dzunub, yaitu Allah dapat mengampuni semua dosa ghairu syirk, selain syirik. Tapi ini tahta masyiatillah. Kalau dalam riwayat, dalam hadis, dalam berbagai riwayat disebutkan kisah ada orang yang karena meninggalkan puasa maksiat diazab. Ada orang yang makan riba diazab. Ada orang yang yang ghibah diazab. Ada orang yang melakukan dosa-dosa diazab. Ada juga riwayat semisal riwayat hadis bitokoh, hadis kartu, ya enggak diazab. Ya, kemudian hadis-hadis yang lain itu enggak diazab. Kayak hadis kemarin di Fadlu Tauhid wa Mayukafiru Minad Dzunub. Ya, hadis yang seorang hamba berjumpa dengan Allah membawa tauhid walaupun dengan membawa sepenuh dosa, ya, maka Allah akan ampuni dengan sebesar bumi itu pula ampunan. Ya, Allah akan memberikan ampunan sebesar bumi itu juga tatkala seorang hamba membawa dosa sebesar bumi. Nah, ini ada dua riwayat yang seolah-olah saling berbenturan. Nah, ini tidak berbenturan. Artinya apa? Tahta masyiatillah. Ada yang Allah ampuni dengan kehendak Allah, ada yang Allah tidak ampuni dengan kehendak Allah semuanya. Semuanya berdasarkan hikmah dari Allah SWT. Ya, tidak ada keharusan pasti diampuni, tidak ada keharusan pasti diadab. Nah, ini penting ini ya, untuk menjauhi. Dan perlu diperhatikan, yang namanya maksiat, dosa besar, itu mengurangi kadar tauhid. Ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsipnya al-iman yazid wa yankus. Yazid bitu'ah wa yankus bil maksiat. Bertambah berkurang, bertambah dengan dengan apa? Dengan ketaatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Nah, berarti dosa besar mengurangi tauhid. Iya. Nah. Baik. Kemudian liman yasha'u ai liman yuridu al-maghfirata lahu. Liman yasha, yaitu bagi siapa saja yang Allah kehendaki ampunan untuknya. Allah kehendaki ampunan untuknya. Ini rahasia Allah. Rahasia Allah. Ini di bawah kehendak Allah. Ya, ini rahasia Allah. Siapa itu orangnya? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah wa'ala. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, wa man yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik pada Allah. Apa maknanya? Wa man ya'bud ma'hu ghairahu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Ini makna syirik. Ingat tadi perbedaan antara musyrik dengan kafir, antara syirik dengan kufur. Kalau musyrik pasti kafir, tidak setiap kafir musyrik. Karena yang namanya musyrik beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Orang Hindu bukan musyrik, kafir. Kenapa? Karena enggak beribadah kepada Allah sama sekali. Orang Buddha enggak musyrik apa? Kafir. Kenapa? Karena enggak beribadah kepada Allah sama sekali. Orang ateis, mereka bukan musyrik, kafir. Enggak beribadah kepada Allah sama sekali. Nah, yang kafir, sedangkan yang musyrik ialah yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Nah, ini namanya musyrik. Setiap musyrik kafir, tidak setiap kafir musyrik. Nah, ini penjelasan para ulama kita. Dipegang-pegang definisi ini biar kita paham membedakan, ya. Nah. Ada buku tipis Syarah Nawakidul Islam, tipis itu antum baca. Di belakangnya itu ada soal jawab antara Syekh Shalih Fauzan mengenai hakikat dari tauhid. Ah, ini penting itu. Ya, juga ada buku namanya Durus fi Syarah Nawakidul Islam. Ah, itu penting itu buku-buku penting. Ya, juga ada Subulus Salam, bukunya Syekh bin Baz. Ya, juga ada bukunya Syekh Shalih Al-Syekh yang berkaitan dengan ini penting. Ada bukunya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ada bukunya Syekh Abdul Latif, Syekh Ababutain. Penting ini buku-buku yang penting yang kita belum ya membacanya, menjamahnya, apalagi diketahui oleh khalayak. Ah, ini. Nah, sangat disayangkannya. Kemudian di ayat wa man yusyrik billah faqad iftara. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah faqad iftara ai kadzaba. Maka dia telah berdusta. Isman ai dzanban, dia telah melakukan sebuah dosa. Ya, adziman, adziman maknanya kabiron, dosa yang besar. Nah, ini mengerikan sekali. Kemudian mana? Asyarul ijmali, penjelasan global ayat ini. Kata Syekh Al-Qarawi rahimahullah taala, "Lamma kana asyirkuhu wa akhtara dzunubi wa akhbahaha wa ashaddaha ukubatan lima fihi min tanqisin li rabbi azza wa jalla wa tashbihi bi makhluqatihi maka tatkala syirik adalah akhtar dzunub, dosa yang paling berbahaya. Dosa yang paling berbahaya. Ini ya, seorang ahli tauhid dia mesti bisa membedakan tingkatan-tingkatan dosa. Maka ma'rifat, pengetahuan tingkatan-tingkatan dosa ini akan menjadi faktor pendorong dia untuk menjadi pengingkar kebatilan sesuai dengan derajat kemungkaran tersebut. Jangan sampai dia galak, dia menggebu-gebu, ya, dia menggebu-gebu mengingkari perkara yang bukan perkara kedzaliman yang paling zalim. Paham enggak antum sini? Ya, jelas. Kedzaliman yang paling zalim adalah syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Jelas. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Yang paling besar. Nah, ini penting. Ya, jangan sampai dia begitu menggebu-gebu mengingkari dengan pengingkaran yang keras pada perkara-perkara yang bukan puncak kemungkaran. Bukan maknanya kita meremehkan, mengkerdilkan segala macam kemungkaran. Kemungkaran tetap mungkar. Namun kemungkaran punya nilai. Ada yang nilainya tinggi, ada yang nilainya sedang, ada yang nilainya minim. Nah ini mesti kita ketahui. Ya. Banyak orang gak kenal tingkatan kemungkaran. Kemungkaran dia ingkari aja semuanya. Padahal itu adalah kemungkaran yang belum seberapa dibandingkan kemungkaran yang paling besar yang dia lihat, yang dia lalui, namun dia tidak ingkari. Syekh Muhammad bin Abdullah ketika mengkaji kitab Tauhid kepada murid-murid beliau, sudah selesai dikaji oleh Syekh Muhammad bin Abdullah. Syekh Muhammad bin Abdullah mengabarkan dua berita kepada muridnya dalam rangka menguji muridnya. Paham enggak tentang hakikat Tauhid ini? Diberitahukan ya, kepada murid-muridnya bahwasanya di kampung sebelah sana ada orang yang menjima, menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Mereka mengingkari dengan sekeras-kerasnya. Wah, laknat, wah, segala macam. Ya, diberitahukan lagi kepada murid-muridnya bahwa di kampung sebelah sana ada orang yang menyembeli untuk jin. Ya, pengingkarannya cuma kadarnya itu enggak seberapa lah dibandingkan dengan pengingkaran yang tadi. Nah, setelah demikian saya mengatakan kita buka kitab tauhid lagi. Berarti kalian enggak paham hakikat tauhid. Hakikat tauhid berarti enggak ngerti. Enggak ngerti. Iya, kemungkaran. Menjima, berzina dengan ibu sendiri maksiat besar bukan? Maksiat besar. Berzina itu pun ada tingkatannya. Makanya kata Nabi SAW, la ayyazniya ar-rajul bi asyrati niswatin aisaru lahu min ayyazniya bimra'ati jarihi. Seorang berzina dengan 10 perempuan, dengan 10 perempuan itu lebih mending, bukannya maksudnya mengkerdilkan, bukan. Dosa zina itu besar. Di dunia aja dapat rajamnya sampai mati. Seorang yang berzina dengan 10 wanita itu lebih mending dibandingkan dia berzina dengan satu perempuan tetangganya. Istri tetangga, anak perempuan tetangga, pokoknya tetangganya. Berarti berzina dengan tetangga itu besar. Berzina dengan kakak perempuan kandung itu lebih besar daripada berzina dengan tetangga. Berzina dengan ibu kandung itu lebih besar lagi. Berzina dengan anak itu lebih besar. Sama besar dengan berzina dengan ibu. Ya dan billah. Nah, ternyata itu semua puncak tertinggi zina sekalipun, yaitu berzina dengan ibu kandung, ternyata itu bukan kekafiran. Bukan kekafiran. Selama pelakunya menyatakan itu haram. Paham gak sini? Kalau menghalalkan, ya murtad. Ini minal ma'lum bidin bidarur. Ya, ini jelas sepakat para ulama semuanya. Qadi bin Iyad, Ibn Taymiyyah, semuanya para ulama. Pelacur, sehari mungkin ngelayanin 10 pria hidung hitam legam, bukan belang lagi. Hah? 10 kali 30 berapa? 300 kali setahun ya, potong masa haid lah. Ya, 200 kali setahun. Iya dan billah. Mungkar enggak? Mungkar. Tapi selama dia masih sholat, memang pelacur ada sholat. Allah alam. Nah, selama dia masih sholat dan dia meyakini itulah haram. Kalau ditanya kenapa melacur mbak, ya kepepet, ya ini saya susah cari kerjaan, yang halal, yang haram aja susah, ini saingan, banyak pendata, mungkin, hah? Kan begitu. Yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu. Nah. Nah ini intinya apa? Dia mengharamkan apa yang dia lakukan. Muncul kucuk-kucuk-kucuk. Ya, dokter, walau dia gak berzina, ketika dia menghalalkan zina, dia murtad keluar dari Islam. Intinya apa? Melakukan maksiat itu tingkatannya ada tingkatan. Tapi kalau syirik di atas itu semua. Ngerti gak? Hah? Syirik di atas itu semua. Lai barakallahu fikum. Nah. Lah, ada yang namanya maklum bidin bidoruro yang pasti diketahui. Nah itu yang menentukan siapa? Ulama, bukan kita. Yang menentukan siapa? Ulama. Mengatakan sholat tidak wajib, mengatakan puasa tidak wajib, mengatakan bahwasanya zina itu halal, khamr itu halal. Nah, ini sudah diikat oleh para ulama. Adapun ulama nggak pernah ngomong tuh yang ngalalin musik maka dia murid, nggak ada omongan kayak gitu. Itu omongan sama orang-orang jahil. Dia pakai analogi sendiri. Musik kan haram. Ada orang yang itu. Oh berarti sama dong dengan ngalalin zina. Nah itu analogi dia sendiri. Ulama mana yang ngomong kayak begitu kalau kita tanya? Nggak ada satupun. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan ketika ditanya apa hukum orang yang menolak hadis ahad. Hadis ahad ya ikhwah. Sebagai landasan acuan akidah. Hadis ahad itu di bawah mutawatir. Kalau antum belajar mustalah hadis, hadis ahad itu bukan hadis dhaif. Ada tingkatannya. Itu masyhur, aziz, dan juga gharib. Intinya hadis ahad di bawah tingkatan mutawatir. Kalau tingkatan mutawatir yang dipersyaratkan dengan jumlah yang banyak. Adapun jumlahnya para ulama muhadisin berselisih. Ada yang menyatakan 30, ada yang menyatakan 10, ada yang menyatakan 313 bahkan. Seperti perang Badar. Nah, intinya hadis ahad itu sahih. Contoh yang paling rendah hadis ahad gharib. Innamal a'malu binniyat. Hadis itu hadis gharib. Hanya diriwayatkan oleh satu orang. Ya, hanya diriwayatkan oleh satu orang. Nah, hadisnya sahih gak? Innamal a'malu binniyat. Sahih benar. Ada. Hah? Ya. Ya, begitu kan? Ah, ini hadis, hadis sahih. Kemudian ada orang yang menolak kata Syekh Shalih Fauzan, apakah dia kafir atau tidak? Kata Syekh, kalau dia demikian itu karena taklid, karena salah meneliti, maka tidak dikafirkan. Menolak hadis. Menolak hadis. Makanya yang mengikat, mana ini yang dikafirkan kalau menghalalkan itu ulama, bukan cok gali cok otak kita. Nah, ocak otak kita sendiri yang ngatur-ngatur gitu. Oh nih halal musik ini. Itu siapa yang bawa kaedahnya kayak gitu? Kan sekarang banyak juhala kayak begitu bermunculan. Ketika para penghalal zina dikafirkan, mulai oh kalau begitu penghalal musik juga dong. Mulai dibandingin deh si Abdul Aziz dengan Ustaz Abdul Somad. Ah, karena Ustaz Abdul Somad katanya menghalalkan musik. Sekalian aja kafirin Ibnu Hazm Al-Muhalla. Di kitab Lu'al Muhallah menyatakan musik gak apa-apa. Siapa yang ngapirin Ibnu Hazm? Apakah para ulama tutup mata? Gak ngerti, gak tahu Ibnu Hazm punya syubhat menghalalkan musik. Tahu gak para ulama? Tahu. Kenapa ulama gak ngapirin? Karena ada kaedahnya. Mana yang itu cakupan ya maklum minajin bidoruroh, mana yang buka. Intinya itu kita ikut ulama. Yang kayak gitu itu semua bicara tanpa ilmu semua. Dicoba ngait-ngaitin sendiri. Hah? Oh ini kan haram. Ntar ada lagi buah pala kan haram. Menurut itu halal. Oh kamu menghalalkan yang haram. Ya kan begitu. Hah? Itu cok gali cok semua. Itu juhala semua ya kawan. Juhala. Jangan dengerin kayak begitu. Ikat dengan ikat apa yang diikat oleh ulama. Ya udah kita di situ aja. Nah, kalau yang ngomong kayak begitu juhala. Juhala. Rokok halal apa haram saya tanya ke antum semua. Haram apa halal? Haram. Ya haram. Ada orang kiai yang ngehalalin rokok. Kafir enggak? Hah? Kafir enggak? Kata dia mubah. Hah? Kata dia sambil gini fu tuh. Hah? Ya. Kata siapa rokok membuat badan penyakit rokok? Saya ngerokok jadi seger kok kata dia. Sampai-sampai saya buang air besar itu gak semangat buang air besar kalau gak ngerokok kata dia. Hah? Orang buka puasa pakai korma dipakai rokok, ada gak? Ada. Nah, kalau ditanya rokok halal apa haram, kalau orang awam mungkin gak ngerti. Tapi kalau udah level ustaz, kiai yang ngerokok, udah berdalil. Menghalalkan gak? Menghalalkan. Kafir gak? Nah makanya istihlal itu diikat oleh ulama. Yang mana yang kafir? Imam Nawawi, Qadi bin Iyad, sejak dulu sampai sekarang, Syekh Fauzan, Syekh bin Baz menyatakan, yang menghalalkan riba, yang menghalalkan apa namanya? Khamr, yang menghalalkan zina. Ini yang sudah pasti diketahui oleh kaum muslimin. Sudah pasti. Kalau musik, kaum muslimin gak ngerti. Ntar kaum muslimin kalau dihalalkan, kafir semua. Ketika didengar nasyid yang syahdu, yang bikin dia nangis, ya. Haram itu musik. Haram, halal ini. Orang. Kata kaum muslimin. Kan begitu? Hah, kafir. Kafir enggak? Ini kaedahnya dari mana? Kaedahnya dari mana? Hah? Halah, kaedahnya dari mana kayak begitu? Intinya orang-orang yang kayak gitu bawa-bawa pemikiran dia sendiri. Dia enggak mau tawadu kepada ulama. Kalau kita berupaya tawadu pada ulama. Kita enggak mau keluar dari rel yang telah digariskan oleh para ulama. Mana yang namanya ya, ma'lum minaddin bidaruroh itu yang mana? Ya, menghalalkan zina. Nah, ini masuk. Mengatakan sholat enggak wajib. Nah, ini masuk. Nah, udah itu aja ulama ngomong gitu, enggak ada yang lain. Enggak ada tuh ngomong halalkan musik itu, enggak ada ulama ngomong kayak gitu. Hah? Enggak ada. Ada yang ngomong, ya juhala. Ya. Juhala bukan ulama kok, juhala. Ya. Tapi dipanggil ustaz, ya juhala, ya juhala aja mau dipanggil ustaz kayak. Hah? Ya enggak? Paham sini? Al-asma'la tughayyir ala haqiqah. Penamaan itu enggak merubah hakikat. Namanya ustaz, ya juhala. Dia kok bawa-bawa kayak begitu. Nah, di sini? Taibara kalafikum. Mana lagi tadi? Wa asyad wa aqbaha syirik adalah dosa besar yang paling tercela. Wa asyaddaha uqubatan, yang paling dahsyat hukumannya. Lima fihi min tanqisin li rabbi azza wajalla, karena dalam syirik terkandung pelecehan terhadap Rabb. Wa tasbihi bi makhluqatihi, dan menyerupakan Allah dengan makhluk. Akhbarallahu fi hadhil ayati, maka Allah mengabarkan di ayat ini, annahu lan yaghfira li sahibi syirkin, bahwa Allah tidak akan mengampuni pelaku kesyirikan, mata ala syirkihi, yang dia mati di atas kesyirikan dia, belum taubat. Paham atau belum taubat. Wa amma man mata ala tauhidi, adapun orang yang mati di atas tauhid, wa indahu ba'du dhunub, walaupun dia memiliki sebagian dosa, fa innallaha wa'ada bil maghfirati, maka Allah menjanjikan untuknya ampunan, lahu untuknya, wa qamasyiatihi, tapi sesuai dengan kehendaknya. Kalau orang tersebut dengan sesuai dengan hikmah Allah diampuni, Allah ampuni. Kalau sesuai dengan hikmah Allah diazab, diazab. Intinya tahta masyiatillah. Tsumma 'allala adaman maghfirati, kemudian Allah menjelaskan sebab kenapa tidak diampuni lil musyrikin, bagi pelaku kesyirikan, bi annahum bi ilmihim hadza qad kadabu 'ala Allah bi ibadatihim ma'ahu ghairahu, bahwa mereka setelah mereka mengetahui bahwa ini adalah kesyirikan, mereka tetap melakukan juga, maka mereka telah berdusta atas nama Allah, ya, dengan beribadatan, memberikan ibadah kepada selain Allah, ma'ahu wa ghairahu, yaitu ketika mereka beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Wartakabu dzanban kabiran, maka mereka terjatuh ke dalam dosa yang besar, la yusawihi dzanbun, yang dosa apapun tidak mampu menyamai dahsyatnya dosa syirik tadi. Kesyirikan dosa besar yang paling besar. Kata Nabi, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan dosa besar yang paling besar? Nabi bersabda, asyirku billah, itu berbuat syirik kepada Allah. Nah, ini penting, ya. Jadi ketika kita paham puncak kemungkaran, maka kita akan mampu bersikap untuk merespon kemungkaran tersebut. Kan kita dituntut untuk merespon dalam syariat setiap kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati fa bilisanih, fa illam yastati fa bi qalbi, wa dzalika ad'aful iman. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaknya, maka dia mesti cegah dengan tangan dia. Kalau dia enggak mampu, cegah dengan lisannya. Enggak mampu juga, benci dalam hati dia. Benci dalam hati dia, ya, tapi benci dalam hati dia adalah selemah-lemahnya iman. Intinya apa? Merespon kemungkaran adalah bagian dari tes keimanan, bagian dari acuan keimanan. Ya, paham enggak di sini? Nah, merespon kemungkaran itu harus tepat. Jangan sampai merespon kemungkaran dengan pengingkaran yang dahsyat terhadap kemungkaran yang di bawah, di atasnya ada lagi kemungkaran. Sementara yang di atasnya didiamkan. Paham enggak tuh? Ngerti enggak? Nah, ini kacau ini. Ini manhaj kacau kalau begitu. Mengingkari orang yang pemilu, wah galaknya luar biasa. Mengingkari pelaku orang yang sholat habis sholat sallallahu alaihi Muhammad gitu, keliling kan. Kalau dibiasakan jadi bid'ah. Kalau dibiasakan jadi bid'ah ya. Sallallahu alaihi Muhammad itu jadi bid'ah. Ya, karena para ulama di antara Syekh Shalih Al-Syekh menyatakan tidak semua yang menyelisihi sunnah itu bid'ah. Kalau dibiasakan itu jadi bid'ah. Nah, dibiasakan jadi bid'ah. Wah, pengingkarannya luar biasa sampai rela berantem sama tetangganya. Rela berantem sama tetangganya. Tetangganya kenduri kematian, bid'ah enggak? Bid'ah. Nah, enggak ada ulama mazhab yang mempraktikkan demikian. Wah, mengingkarinya udah kayak Bung Tomo mau perang sama Inggris. Wah, Masya Allah. Sama praktek kesirikan. Melempem. Enggak kayak tadi. Ataupun cuman, wah syirik tuh. Enggak benar tuh. Lah, mana energi yang kemarin dihabiskan buat untuk mengingkari kemungkaran yang kayak tadi tuh, yang bid'ah-bid'ah itu. Hah? Mana? Kok energinya habis? Ketika ada kesirikan luar biasa, lihat. Kemungkaran kayak tadi tuh, kemungkaran ya, kemungkaran orang yang menghalalkan zina, kemungkaran sekuleris, kemungkaran liberalis, ini kekufuran semua, kekufuran semua. Siapa yang mengatakan liberalis sekuleris bukan kekufuran, itu orang yang bodoh terhadap hakikat tauhid, orang yang jauh dari buku-buku ulama. Para ulama kita menjelaskan sekulerisme, liberalisme, pluralisme adalah kekufuran. Harusnya respon terhadap kemungkaran sekulerisme, kesyirikan, pembatal-pembatal keislaman, itu harusnya lebih besar respon kita. Respon pengingkaran kita. Energi kita harus lebih banyak. Suara kita harus lebih tinggi. Merespon kemungkaran-kemungkaran kayak tadi. Hah? Ngerti gak sini? Nah, ini namanya ngerti fikih. Ngerti prioritas. Ini namanya orang punya fikih. Paham gak? Kalau gak punya fikih, gak ngerti, ya dihabiskan energinya pada kemungkaran yang di situ di bawah kemungkaran yang ada lebih besar di atasnya. Kekuburan-kekuburan. Paham gak di sini? Ngerti? Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fawaid. Faidah man mata ala syirki al-akbari wajabat lahun nar. Maka barang siapa yang dimati di atas kesyirikan akbar, maka dia mesti masuk neraka. Ya. Wajabat lahu. Nah, dia, atau kita boleh artikan, dia pasti masuk neraka. Man mata ala tauhid wa indahu kabairu. Barang siapa yang mati di atas tauhid dan dia memiliki dosa besar. Famaghfiratu dhunubihi tahta masyiatillah. Maka ampunan atas dosa-dosa dia itu di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Asalis yang ketiga, fil ayati raddun alal khawarij. Dalam ayat ini terdapat bantahan, sanggahan terhadap khawarij. Alladina yukafiruna bidunub, yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Wa alal mu'tazilati, juga sekaligus sanggahan terhadap kaum mu'tazilah. Alladina yarawna takhlida sahibil kabairi finnar, yang mereka menganggap kekalnya pelaku dosa besar di neraka. Ini sama seperti khawarij. Adapun ahli sunnati wal jamaah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Tambahin lagi, ayat ini juga bantahan terhadap Murji'ah. Murji'ah menyatakan bahwasanya dosa besar itu tidak ada urusannya pasti diampuni atau tidak diampuni. Enggak ada urusannya tahta masyiatillah. Enggak ngaruh. Selama ada aslul iman, pokok iman, itu maksiat apapun tidak akan mengurangi iman mereka. Karena iman, iman orang yang paling rendah, paling bejat sekalipun, itu sama selevel dengan iman Abu Bakar, iman Umar. Ya dan billah. Karena kemungkaran apapun tidak merubah, tidak mengurangi keimanan mereka. Nah ini siapa? Murji'ah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak demikian. Ya, ahlus sunnah wal jamaah tahta masyiatillah. Tidak memastikan pasti diampuni, tidak memastikan pasti diadab. Karena ahlus sunnah wal jamaah meyakini itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah paham sini? Ngerti? Mana lagi tadi? Ar-rabi' isbatu sifatil masyiatillah, masyiati lillah. Nah, berarti yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini adalah penetapan akan sifat kehendak bagi Allah. Ya, Allah memiliki sifat kehendak. Yang kehendak bagi Allah itu ada namanya kehendak kauniyah, ada namanya kehendak syariah. Ya. Kauniyah telah kita sebutkan berulang-ulang di sini kalau enggak salah, ya. Syariah telah kita sebutkan, murojaah lagi. Kemudian munasabatul ayah lil bab. Hubungan ayat ini dengan bab ini apa? Bab al-khauf minasyirik. Bab takut dari syirik. Ya, haitsu dallatil ayatul karimah. Ayat yang mulia ini menunjukkan ala annallaha la yaghfiru asyirka. Bahwa Allah tidak mengampuni kesyirikan li sahibihi, bagi pelakunya. Fa aujaba dzalikal khaufa minhu wal hadaru. Maka hal ini mengharuskan untuk takut dari kesyirikan dan berhati-hati dari kesyirikan. Nah, ini penting nih, wah. Takut dari kesyirikan dan berhati-hati dari kesyirikan adalah sebuah kemestian, keharusan. Gak boleh seorang siapapun dia merasa aman dari syirik. Siapa dia dibandingkan dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim di ayat selanjutnya beliau mengatakan apa? Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari mana? Dari beribadah kepada berhala. Siapa kita dibandingkan dengan Nabi Ibrahim? Nah, kemudian al-munaqasyah. Isyrah al-kalimati al-atiyah. Coba jelaskan ayat kosakata yang ada di ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Apa maknanya? Ya. Allah tidak mengampuni hamba yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hamba beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Kemudian makna wayaghfiru maduna dzalika liman yasha, apa maknanya? Allah mengampuni seluruh dosa. Dapat mengampuni semua dosa di bawah selain kesyirikan liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki ampunannya. Bagi siapa saja. Ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kemudian waman yusyrik billah, apa maknanya? Barang siapa yang beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Nah, ini penting nih ya, makrifat perbedaan antara musyrik dan kafir. Kemudian is iftara, apa maknanya? Berdusta, kata apa? Isman, dan dosa adziman kabiran. Coba istakhrij arba fawaida minal hadis ma'al ayah ya. Coba sebutkan 4 faedah dari ayat ma'al zikril ma'khad disertai dengan ya, sumber rujukan dari ayat. Ya. Faedahnya apa? Yang pertama, siapa yang mati di atas kesyirikan akbar, maka dia masuk neraka. Mana ayatnya berarti? Ya, wa may yusyrik billah, atau mana ayatnya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Nah, atau ayatnya di ayat yang lain ya. Allah taala berfirman di ayat yang lain, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Ya, wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia dan tempat dia adalah neraka. Lebih cocoknya di ayat yang lain, bukan di ayat yang ini. Kemudian apa lagi faedah? Barang siapa yang mati di atas tauhid, walaupun dia memiliki dosa besar, ya, nah maka ampunan atas dosa-dosanya tadi dibawa kehendak Allah. Mana dalilnya? Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Nah, kemudian apalagi yang ketiga, sanggahan terhadap khawarij yang mengkafirkan dosa-dosa. Juga Mu'tazila yang berpendapat pelaku dosa besar kekal di neraka. Nah, apa dalilnya ayatnya? ya, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Nah, perbedaan Khawarij dengan Mu'tazilah di akhirat sama, di dunia aja yang beda. Kalau di dunia Khawarij ya, berpendapat pelaku dosa besar kafir namanya. Ya, namanya kafir. Mereka langsung melabeli pelaku dosa besar kafir. Adapun Mu'tazilah tidak mengecap kafir pelakunya, pelaku dosa besar. Tapi apa? Ya, fil manzilah baina manzilatain. Pelaku dosa besar berada di sebuah kedudukan yang kedudukan itu berada di antara dua kedudukan, antara mukmin dan kafir, status quo. Nah, tapi kalau di akhirat mereka berpendapat sama. Ya, sama. Kalau Murjiah apa? Di dunia pelaku dosa besar enggak ngaruh. Tidak mempengaruhi tingkatan keimanan. Di akhirat sama, pasti diampuni. Ahlussunnah wal Jamaah di dunia terhadap pelaku dosa besar apa? Sikapnya tidak kafir, tapi dihukumi sebagai fasik. Tetap mukmin, tapi mukmin yang kurang imannya. Di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Nah, apa faedah yang keempat? Isbatul sifatil masyiah. Penetapan sifat masyiah, kehendak bagi Allah. Apa dalilnya? Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Tapi berikutnya, waddih munasabat al hadis lil bab al khauf minasyirk. Coba jelaskan hubungan ayat ini dengan bab. Apa hubungannya? Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa Allah tidak mengampuni kesyirikan, pelaku kesyirikan. Maka mestilah, haruslah kita takut terhadap kesyirikan dan berhati-hati darinya. Cukup kali ya. Apa mau lanjut? Hah? Wa idh qala Ibrahim. Cukup aja dulu kali ya. Ya, yang mau tanya, protes, nah, kritik, nah, silakan tafadhalu.